Pak Mulyadi. Ya, menurut saya banjir itu salah pemerintahan pusat ya. Karena kalau saya lihat tuh APBN-nya kan besar, jadi bisa dialokasikan langsung itu untuk pada pemulihan banjir gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi semua pajak atau apa itu kan bisa kita alokasikan untuk pos-pos yang termasuk urgen dalam negeri ini gitu. Oke, terima kasih. Baik, Pak Ekoldi. Ya, halo siang. Iya, selamat siang. Silakan, Pak. Ya, kalau menurut saya semuanya punya ambil kesalahan. Dari pemerintah pusat itu harus tidak membuat undang-undang yang tidak ramah lingkungan. Lalu pemerintah daerah, DKI harus menata ulang tata kotanya, RT RW-nya harus diubah. Lalu masyarakatnya itu sendiri itu mental atau rasa memiliki kotanya harus ditingkatkan. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, okay. Terima kasih Pak Ekowi. Ya. Pak Edison. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Silakan. Ini kalau kita cari yang salah kayaknya ya agak susah ya. Karena dalam kasus ini saya lihat pemerintah pusat agak diam, kurang memberikan solusi. Pertama, untuk Pemda DKI, seluruh masyarakat yang di pinggir kali harus direlokasi, apalagi yang menempati bukan miliknya, menempati tanah. Terus saluran PLN supaya dicabut bagi yang tidak, bagi yang menempati bahu sungai, pinggiran sungai yang seharusnya aset pemerintah. Demikian juga pihak Telkom, kalau ada jaringan telepon, cabut. Air pam, cabut. Jadi seogianya gubernur DKI, pemerintah DKI semakin tegas. Pemerintah DKI hanya bisa tegas kalau tidak mau nyopet uang rakyat seperti Jokowi dan Ahok. Tidak memaling uang rakyat supaya bisa tegas. Terima kasih, selamat siang. Baik, Pak Aryo. Halo, selamat siang. Silakan, Pak. Menurut saya ini semua bangsa ini termasuk ikut bersalah, ikut andil. Ya, pemerintahnya pusat, pemerintah daerah maupun rakyatnya, seluruh rakyat. Karena bangsa ini sebetulnya kalau tinggal percaya atau tidak sudah terkutuk dari nenek moyangnya dulu. Itu sudah ada, Bu. Terima kasih dari saya. Selamat siang. Baik. Selamat sore, Pak Hari. Sore. Silahkan, Pak Hari. Kalau di kota, apalagi di Jakarta, yang salah itu yang memimpin Jakarta tahun-tahun sebelumnya, yang dulu. Kenapa? Ada rencana tata ruang, tapi bisa disulap-sulap. Jadi dari yang mestinya bangunan 40%, bisa disulap jadi 60%, 70%, 80%. Semua bisa dimainin, nggak? Jadi kacau balau, daerah resapan yang usia dibangun cuma boleh 20%, jadi 60%. Terus coba lihat di Kelapa Gading, nggak ada lagi tuh ruang hijau. Saya nggak ngerti apa sudah benar itu, bisa diperiksa itu. Bagaimana di Kelapa Gading itu sudah kuadat sekali. Terima kasih. Ya, Pak Firman. Mas Ari. Silahkan, Pak. Ya, cuaca ekstrim dan bencana beberapa tahun terakhir ini adalah hanya teguran atau sentuhan kecil daripada alam yang mengingatkan kita itu agar supaya berkenan dan bersahabat dengan dia. Ya, lalu terkait dengan eksplorasi alam, contoh penambangan pasir atau hutan yang ilegal. Lalu pengurukan bukit, lalu kemudian merekayasa cuaca atau hujan dan membuang sampah di sungai dan sebagainya. Jadi menurut saya ini jangan sampai alam itu memporak-porandakan kita yang jauh lebih dahsyat lagi. Jadi ya mulai hari ini kita bertobatlah sebelum dia itu marah besar. Sekian, terima kasih. Ibu Ati. Ya, bagi saya mengatasi banjir itu nggak mudah, udah puluhan tahun. Bukan salah DKI, juga salah pemerintah. Semua masyarakat harus bersama, harus bertanggung jawab. Contoh, di belakang saya ada sungai, waktu saya tinggal itu dalam, bersih. Kemudian itu di pinggir sungai tinggal banyak sekali bedeng-bedeng. Jadi sungai kecil, mereka buang sampah, sampah lalu dari sana. Kan dia sedang mata kepala sendiri waktu zaman itu. Ya, sebenarnya yang dulu siapa Pak? Siapa Pak sebenarnya yang dulu itu? Bukan yang Pak Joko sekarang. Udah dikerokin bersih, tanahnya semua jadi angkat. Gak seminggu sampah lagi penuh. Sekarang kecil lagi. Percuma kita ingin membersihkan itu. Semua saya rasa pemerintah harus satu peraturan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, kena denda. Karena itu mencelakakan orang. Banjir kan mencelakakan banyak masyarakat. Kalau masyarakat semua tidak mau kerjasama, percuma DKI mau kerokin sungai mau apa dibersihkan sebentar, juga penuh lagi tuh sampah. Sampah di sana, sungai kecil lagi, banjir lagi. Kesadaran masyarakat itu sangat rendah di Indonesia. Ya, makasih. Bapak Andre. Ya. Ya sebenarnya yang salah ya debit airnya yang terlalu besar. Itu yang salah, yang paling salah debit ya. Nggak bisa diduga-duga itu debitnya. Jadi ya cara mengatasinya sebetulnya ya pakai uang. Ini memerlukan uang yang tidak sedikit. Bayangkan dari 13 kali besar dan 800 kali penyanggah itu harus dikeruk. Nah kalau dana cukup itu sebetulnya dari kotoran-kotoran 800 kali itu jadikan pulau, itu jadi satu pulau itu tanahnya. Cuma memerlukan biaya yang besar, kita bangun resort lah itu di pantai itu, jadi itu satu pulau. Cuma biayanya besar itu, kita keruk tanah, kita taruh di pantai-pantai itu pantai lama-lama akan maju ke laut. Jadi dijadikan resort bagus sekali, cuman ya tanahnya itu lah besar sekali. Ya ini ya PR pemerintah yang akan datang. Itu aja Bu Masih. Petang Pak Jimmy. Halo. Halo Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy komentarnya. Itu salah kesalahan Pemda Pak yang mengizinkan laut diuruk dan dibangunnya rumah-rumah. Jadi. Ada lagi Pak Jimmy? Ya itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Halo Pak Firman. Selamat petang Pak Firman. Ya, selamat petang. Silakan Pak Firman. Ya, itu Pak Jimmy komentarnya asal bumi itu goblok benar tuh. Oh, itu di Dubai itu orang Ubud. Di Singapura di Ubud. Kok nggak bagus? Tolol aja itu. Itu yang nggak benar di DKI adalah pembuatan gorong-gorongnya itu nggak kurang besar. Itu kalau dia nggak. Jadi kalau nggak ngerti, jangan sembarang ngomong lah. Orang mau minta atau dengarnya itu Pak Jimmy, tolong ya. Baik, terima kasih Pak Firman. Kita beralih ke Pak William. Halo Pak William. Ya, saya juga tidak setuju kalau Pak Jimmy bilang reklamasi ya. Soal banyak negara juga reklamasi, no problem. Ini bicara Jakarta atau nasional nih Pak, banjir ini Pak? Banjir di Jakarta Pak? Jakarta aja ya. Ya kalau Jakarta memang posisi Jakarta rendah Pak. Itu kan sebagai muara ya. Hulunya kan di daerah Jawa Barat itu puncak ya. Jakarta ya memang sudah nasibnya di posisi muara, jadi air ya pasti mengalir ke muara sebelum ke laut ya, dan pasti lewat Jakarta gitu. Jadi memang gorong-gorong harus lebih besar. Kedua, kebiasaan masyarakat yang buang sampah sembarangan itu harus dikurangi gitu. Saya rasa begitu. Dan memang musim hujannya besar sekali sih Pak, itu apa curah hujannya besar ya, sama kayak di Amerika juga pada salju juga kita nggak bisa lawan itu walaupun negara udah maju gitu Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak William. Kita ke Pak Anto. Halo Pak Anto. Iya, saya setuju penelpon yang sebelumnya tadi, kalau dibilang dibangun perumahan reklamasi gitu laut diuruk, sistemnya aja di negara lain melakukan hal itu bisa kok nggak banjir. Jadi jangan mengkomplain kawasan perumahan yang dipik atau di mana, jangan bilang itu menyebabkan Jakarta banjir. Ditambah lagi yang udah dilakukan sama DKI 1 DKI 2 sekarang udah benar banget, membersihkan semua fluid pemukiman di pinggir kali itu dulu dilakukan semuanya ya. Ini hujannya gede bagaimana ya, emang sabar dan semoga semuanya bisa jalan baik. Dukung terus Jokowi. Terima kasih Pak Anto. Halo Pak Herman. Halo ya, selamat malam ya. Silakan Pak Herman. Saya cuma mau bicara sedikit dan sebentar. Saya untuk Januari 2014 ini sangat berterima kasih sekali ya kepada Pak Jokowi dan Pak Ahok. Ya, terima kasih ya, banjirnya cepat sekali surut. Kemudian kita nggak merasakan seperti tahun-tahun sebelumnya, mesti 3 hari, 4 hari baru surut. Terima kasih banyak Pak Jokowi dan Pak Ahok. Halo Pak Andi. Selamat malam. Yang salah itu alam, Pak. Sudah terlanjur begini ya, mau disalahkan siapa lagi ya, dari dulu-dulu gubernurnya begitu. Jadi solusinya Pak, stop pembangunan di Jakarta, jangan dibangun lagi. Bangun di gunung-gunung aja, pasti banjirnya kan nggak tambah parah kalau dibangun terus ya. Nanti terendam semua. Jadi Jakarta ya sudah sampai di sini aja, mau dikembangkan ya terserah, mau di Jonggol, di mana, dikembangkan di gunung itu banjirnya akan berkurang solusinya gitu. Jangan dibangun-bangun terus, ternyata ditanam pohon aja gitu. Kalau mau ya begitu, karena sudah cukup padat, dibangun, bangun, bangun, dan bangun terus itu ya lama-lama ya tenggelam gitu. Terima kasih.